Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa jahdi wa man da'a bi tawatihi ila yaumitin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita hadir lagi, kita bisa berjumpa lagi dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita akan mengetuk hati hadirin semuanya terkait dengan beberapa hal yang pokok, yang mendasar. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, pilihan ada di tangan kita. Allah menciptakan kita dengan memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih, menentukan jalan hidupnya. Allah memberikan kebebasan manusia untuk memperdaya gunakan, memfungsikan hatinya, pikirannya, nalurinya, instingnya, akal pikirannya, otaknya, hatinya, perasaannya, jiwanya, pendengaran, penglihatannya, semua yang dia miliki. Allah berikan kebebasan untuk mempergunakannya, memilih jalan hidup yang dia akan tentukan. Apakah dia memilih dunia ini atau akhirat? Pilihan itu dua sisi. Dua sisi. Pilihan itu ada di dua sisi. Apakah ingin kehidupan dunia ini atau ingin di akhirat? Banyak orang yang menginginkan kedua-duanya. Tetapi sunatullah itu Allah tentukan bahwa harus memilih salah satu. Harus memilih salah satu yang pokok, karena ini pilihan yang pokok, yang utama. Kalau dia ingin akhirat, maka insya Allah dunia akan dia dapatkan juga. Tetapi kalau dia memilih dunia saja, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Maka penting sekali bagi kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih memiliki kesempatan untuk memilih, untuk memikirkannya secara mendalam. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kalau kita merujuk kepada detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati gambaran yang nyata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah riwayat yang sahih. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada satupun nabi yang akan dicabut nyawanya, maka ia melihat tempat duduknya nanti di surga. Diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya nanti di surga. Kemudian ia diberi hak untuk memilih. Apakah tetap di dunia ini, maksudnya panjang umurnya, lebih panjang lagi, atau dicabut nyawanya kembali ke akhirat. Nah, hampir ya, semua nabi itu seperti itu ya, semua nabi itu seperti itu, dan semua nabi itu memilih akhirat. Kenapa? Karena mereka sudah melihat tempat akhirnya, tempat duduknya di surga ya, kerajaan ya, besar ya, penuh dengan segala macam kenikmatan. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW ya, menjelang wafat ya, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menceritakan beliau pingsan beberapa saat. Kemudian siuman, dan kemudian pandangan Rasulullah itu ke langit, langit rumah, ya, jauh, ya, menerawang ke atas. Ya. Seraya bersabda, Allahumma fi rafiqil a'la. Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih di sisimu, ya, rafiqil a'la, ya, yang tinggi, ya, rafiqil a'la. Ya. Saya berkata, ya, Aisyah berkata, kalau begitu beliau tidak memilih kami. Dan saya mengerti itulah maksud hadis yang pernah diutarakan beliau kepada kami. Menurut Aisyah itulah ucapan terakhir, kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa ya. Malaikat Israel ya. Allahumma fi rafiqil a'la. Dalam salah satu riwayat yang lain, saya mendengar Rasulullah ketika sakit mengantar kematian beliau, ya, dalam kondisi beliau paro, ya, karena sakitnya keras, ya, beliau bersabda, ya, ma'alladina an amaulahu, ya, ma'alladina an amaulahu alaihim minan nabiina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Wahasuna ulaika rafiqo. Ini sesuai dengan surat Al-Quran di dalam surat An-Nisa, ya. Surat yang keempat ayat 69. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan arjim, wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amawlahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat, tunduk patuh, sungguh-sungguh taat, tunduk patuh kepada Allah dan para rasulnya, ya, dan Rasul Muhammad SAW, maka tentu mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang siddiq, ya, membenarkan sepenuhnya ajaran dari Allah, ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, ya, dan melaksanakan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh menjalani hidupnya dengan, ya, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh para rasul tersebut. Inilah siddiqin, orang-orang yang membenarkan, benar, jujur, ya, ya, luar dalam, ya. Wasyuhada, wasyuhada adalah orang-orang yang diberi kemuliaan mati syahid fisabilillah, ya. Mereka bisa mati syahid karena mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah, ya, pada Rasulnya, menjalani hidup sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya juga, sungguh-sungguh, ya, kemudian mengerahkan segenap potensinya, jiwa raganya, harta, waktu, tenaga, pikirannya untuk lillah kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ya, menerapkan sungguh-sungguh aturan Allah di dalam dirinya, ya, dan mendakwahkan, ya, memperjuangkan nilai-nilai itu ke manusia yang lain. Wassolihin adalah orang-orang yang solih. Orang-orang solih adalah orang-orang yang menetapi jalan hidup kesolihan, jalan hidup kebaikan. Mereka komitmen dengan jalan hidup itu kenapa? Karena mereka beriman sepenuhnya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, kemudian mereka mengikuti, ya, semua, ya, ajaran-ajaran yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka mereka hidupnya solih, ya. Solih menjadi kepribadian dia siang malam, ya, dan komitmen dengan hidup itu sehingga sampai Allah wafatkan. Wahasuna ulaika rafiqa. Maka itulah sebaik-baik teman. Rafiqa. Ya. Rafiqa berarti sebaik-baik. Rafiqa adalah teman, akrab. Ya. Teman. Ya. Kekasih. Ya. Nah, Rasulullah bersabda ketika menjelang wafat, Allahumma fi rafiqil a'la. Rafiq. Ya. Ya Allah, aku pilih di sisimu yang tinggi. Ya. Memilih Allah, memilih kehidupan akhirat. Ya. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak. Ya. Ya. Seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hambanya untuk memilih antara dunia atau yang ada di sisinya. Antara dunia ini, hidup di dunia ini, atau yang ada di sisinya, di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, Abu Sa'id berkata, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Ya. Abu Bakar mendengar sabda Rasul itu kemudian langsung menangis. Dan orang lain pada heran, kenapa, ya, Abu Bakar menangis? Gara-gara Rasulullah, ya, bersabda seperti itu, yaitu bahwa seorang hamba disuruh memilih, ya, ya. Dan ternyata Abu Bakar itu lebih paham, cepat sekali pahamnya. Ternyata hamba, seorang hamba yang disuruh memilih itu adalah Rasulullah, ya, yaitu Muhammad SAW. Ya. Dan artinya apa? Artinya Abu Bakar sensitif sekali, ya. Abu Bakar, ya, memahami bahwa itulah tanda-tanda bahwa Rasulullah sebentar lagi akan menemui ajalnya, ya. Akan dipanggil oleh Allah, ya, akan dicabut nyawanya oleh Allah. Artinya apa? Kalau Rasulullah itu dicabut nyawanya oleh Allah, berarti wahyu terputus, ya, selama-lamanya, ya. Maka wahyu tidak akan diturunkan Allah lagi ke dunia ini, ya. Kenapa? Karena Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Ketika Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi wahyu selama-lamanya sampai, ya, sampai manusia terakhir di muka bumi nanti sampai hari kiamat. Nah, ini subhanallah. Ya. Kenapa? Karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan panduan, ya, panduan untuk manusia seluruhnya, ya, sampai akhir zaman nanti. Ya. Nah, inilah. Maka penting sekali kita memahami esensi daripada konsep hidup yang pokok ini. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi kembali kepada topik awal, pilihan hidup antara dunia dengan akhirat. Nah, marilah kita sedikit berpikir, ya. Marilah kita sedikit merenung, ya. Perbandingan antara dunia dan akhirat, ya. Perbandingan antara dunia dan akhirat. Dunia berarti tempat hidup kita ini. Dunia berarti, ya, masa di mana kita hidup di dunia ini dari lahir kita, ya, sampai kita mati nanti, ya, sampai kita dicabut nyawanya, ya, oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Ya. Kita sudah tahu kapan kita lahir, ya. Kelahiran kita sudah tahu pasti, ya. Kapan, di mana, ya. Lahiran kita sudah tahu kapan dan di mana, ya, dalam kondisi bagaimana, itu kita sudah tahu, ya. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang rahasia, misteri, ya. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan dalam kondisi bagaimana kita akan mati nanti. Ya. Nah, supaya apa? Allah merahasiakan ini supaya Allah ya membalas, ya. Hikmahnya adalah Allah memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya. Supaya Allah, karena Allah Maha Adil, ya. Allah memberikan balasan nanti di akhirat sesuai dengan apa yang dia perjuangkan, dia yang usahakan. Maka orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, yang ingin husnul khatimah, dia akan berusaha terus untuk komitmen dengan jalan hidup yang benar, ya kan? Dan dia siap menyambut kematian itu supaya ketika dia mati dalam kondisi ridha Allah, maka dia berusaha untuk senantiasa berusaha dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati. Dan dia tidak ada garansi bahwa matinya masih lama, ya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan garansi ya berapa lama lagi dia hidup di dunia ini. Maka seorang mukmin yang benar, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia senantiasa berusaha, ya, sebaik mungkin, ya, berusaha agar ketika dia mati, ya, dicabut oleh Allah itu Allah ridho kepadanya. Maka dia berusaha untuk menetapi jalan keridhaan Allah, ya, dan menghindari jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kembali kepada perbandingan antara dunia dan akhirat. Jadi dunia ini ya itu hanya beberapa saat saja, ya. Dunia itu ibarat ya seseorang menempuh perjalanan panjang nan jauh, ya. Lama nan jauh, ya. Melewatin berbagai macam ya situasi kondisi dan dia kemudian cuma sebentar bertiup di bawah pohon. Maka waktu dia bertiup di bawah pohon, ya, dari perjalanan yang panjang itu, itulah hidup masa hidup di dunia. Maka kita ibaratkan perjalanan manusia itu kalau diawali dari alam ruh dulu, ya, alam ruh, ya, kita ini sudah ada di alam ruh, ya, sejak Allah ciptakan Adam, ya. Jadi ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, ya, dulu di langit, ya. Itu keluarlah ya ruh-ruh ya Bani Adam, keturunan Adam, manusia itu ruhnya keluar dari punggung Adam alaihissalam ya. Ya. Berterbangan ya. Berterbangan dan itu adalah ruh kita. Dan kita adalah salah satu daripada ruh yang miliaran ya. Miliaran ya banyaknya itu ya bahkan mungkin triliunan wallahu alam ya. Miliaran ya, jutaan miliaran ya, roh itu berterbangan dari punggungnya Adam alaihissalam. Ya. Kemudian ya. Allah takdirkan kita ya di kandungan ibunda kita. Ya. Kita di kandungan ibunda kita dalam bentuk ya embrio, ya zigot, ya embrio, ya embrio. Nah, ketika umur sekitar 4 bulan kita di dalam kandungan ibunda kita, maka ya Allah tiupkan ya ruh ke dalam jasad kita. Maka ya kehidupan kita itu dimulai dari alam kandungan kita. Ketika kita sudah berumur 4 bulan di dalam kandung sekitar 4 bulan di dalam kandungan ibunda kita. Nah, kita sudah bisa mendengar walaupun kita belum melihat. Makanya pendidikan ya Islam itu dimulai dari alam kandungan sebenarnya ya. Jadi ketika banyak ibu-ibu yang sudah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ketika kandungannya baru sudah berumur 5-6 bulan. Karena apa? Karena bayinya itu sudah bisa mendengar ya. Dengan segala macam keterbatasan ya. Nah, kemudian Allah takdirkan kita lahir ya setelah sekitar 9 bulan di dalam kandungan ibunda kita. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, maka kita lahir di dunia ini dan kita hidup sekian lama di dunia ini, sekian tahun ya. Dan pasti kita akan mati suatu ketika di depan kita nanti ya dan kita akan meninggalkan dunia ini. Semua yang disenangi di dunia ini ya akan kita tinggalkan. Ya. hidup kita di dunia ini ya beberapa tahun, beberapa puluh tahun ya. Rata-rata umur ya, ya manusia yang hidup di dunia sekarang ini adalah sekitar 60-70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kita di dunia ini cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Ya. Ada orang yang lebih dari 100 tahun, itu adalah merupakan bonus ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mayoritas itu adalah sekitar 60-70 tahun. Ya. Kemudian setelah itu, kita akan memasuki alam kubur. Ya. Semua manusia yang sudah mati sekarang ini ada di alam kubur. Ya. Dari Adam alaihissalam, ya Nuh, ya, Idris, ya, Hud, ya. Kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Ya. Semua nabi dan rasul, semua manusia yang sudah mati, ya, termasuk Namrud, ya. Fir'aun, ya. Para kaisar, para raja, para presiden, para perdana menteri, ya. Para tokoh semuanya, ya. Orang-orang yang hebat, ya, yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam sejarah manusia, semuanya mati, ya. Ya, semuanya mati dan semuanya di alam kubur sekarang. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Fir'aun. Fir'aun hidup sekitar 100 tahun lebih, ya. Tapi sudah ribuan tahun dia di alam kubur disiksa siang dan malam. Ya. Ya. Semua kekuasaan dia di dunia, kejayaan dia di dunia, kekayaan dia, kenikmatan hidup di dunia tidak ada artinya sama sekali sekarang ini, ya. Dan dia menderita di alam kubur. Dan nanti di akhirat dia akan lebih menderita lagi, ya. Karena disiksa di dalam neraka. Jadi alam kubur demikian panjang dan lama, ya. Kemudian Allah nanti, ya, pasti, ya, Allah akan hancurkan jagat raya seisinya ini waktu kiamat. Kemudian Allah hidupkan kembali, ya, seluruh, ya, seluruh, ya, makhluknya, jin, manusia, ya, malaikat juga, ya, dan dikumpulkan manusia semuanya, ya, di alam, di padang mahsyar, ya, di mana satu hari sama dengan 50 ribu tahun di sana. Ya, satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Ya, satu hari saja, ya. Panjang sekali manusia menunggu, ya, menunggu dan menunggu berdiri. Dalam kondisi berdiri menunggu telanjang bulat, ya, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, ya kan? Dan matahari sepenggalah. Panasnya bukan main, terik matahari, tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seluruh manusia dikumpulkan, ya kan? Dan manusia dikelompokkan berdasarkan Tuhan yang disembahnya. Ya. Tuhan yang disembahnya. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Sehingga manusia, ya, ada yang tenggelam di dalam air keringatnya sendiri. Ya. Tenggelam. Ya. Karena apa? Saking lamanya menunggu dalam kondisi yang demikian susah, parah. Nah. Kemudian setelah sekian lama, ya, kemudian Allah datang dengan segala kebesarannya, ya, diiringi oleh malaikat, ya, bersaf-saf memenuhi seluruh penjuru. Ya. Allah datang di atas ars singgasananya, ya, dengan segala macam kebesaran dan keagungannya dan kesuciannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru dimulailah yaumil hisab, yaumil mizan, hari pengadilan. Hari perhitungan, ya, seluruh, ya, makhluknya diberi keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua, ya, kezaliman dibalas, ya, semua kezaliman dibalas, ya, ya, Allah tegakkan seadil-adilnya, ya, sampai sekecil-kecilnya, ya, hingga seorang kalau seekor kambing, ya, dengan seekor kambing lain itu berantem, bertengkar di dunia ini, dan salah satu tanduknya patah, maka kambing yang patah ini tanduknya dia akan menuntut balas nanti di akhirat kepada kambing lainnya yang telah membuat patah tanduknya. Semua makhluk diberi keadilan. Ya. Ya. Nah inilah, maka kita perlu takut dengan itu, ya. Karena nanti banyak hal yang ketika di dunia itu kita sembunyikan, ya. Ya, apa yang kita pikirkan, niat-niat apa, ya, tipu daya apa, kebohongan apa, kedustaan apa yang kita sembunyikan terhadap manusia, manusia tidak tahu, ya. Terus kemudian apa tujuan hidup kita, ya. Apa yang kita sebenarnya telah lakukan dalam batin kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Manusia lain tidak tahu, tapi nanti di akhirat Allah ungkapkan semuanya, ya. Ya. Bahkan, ya, pendengaran, penglihatan menjadi saksi terhadap kita. Bahkan kaki tangan kita menjadi saksi terhadap kita. Kalau memang perbuatan kita salah, maka kaki tangan kita juga akan menyalahkannya, ya, akan menyalahkannya. Melawan kita sendiri. Kulit kita, ya, bahkan kulit kita pun itu akan bersaksi melawan diri kita, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan, ya. Ya. Nanti di akhirat. Kenapa? Karena semuanya dijelaskan oleh Allah, ya, dikabarkan Allah sedetail-detailnya. Ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi waktu di dunia ini cuma sebentar dan hanya sedikit. Ya. Sementara di akhirat, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardua kardi samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin." Ya. Allah berfirman dalam Ali Imran, ya, surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin." Bersegera engkau, ya, wahai manusia, ya, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wasari'u, wasari'u adalah perintah, ya, bersegera. Segeralah engkau, ya, jangan tunda-tunda lagi. Bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi pertama adalah segera meminta ampun kepada Allah. Ya. Segera mengenal Allah, mengenali Allah. Ya. Kita mengenali kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, bahwa Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang berhak disembah seluruh makhluknya. Ya. Ya. Allah lah yang maha melihat, maha mengetahui. Allah yang maha membalas. Ya. Seluruh kehidupan ini di tangan Allah, milik Allah, dan kita manusia ini, ya, diwajibkan untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ya. Ya. Jadi di dunia ini cuma sebentar, ya. Di akhirat, ya, adalah, ya, surga, disediakan surga seluas langit dan bumi, ya, untuk setiap orang seluas langit dan bumi. Orang lain juga mendapatkan seluas langit dan bumi. Orang lain mendapatkan seluas langit dan bumi. Demikian besarnya surga, luasnya surga. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang komitmen dengan hidup di jalan yang benar. Ya. Ya. Siang malam. Ya. Orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah dengan iman yang benar. Ya. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu komitmen dengan jalan hidup yang telah digariskan Allah. Mengikuti ayat Allah. Kemudian komitmen dengan jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah, komitmen dengan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berjuang di jalan Allah, ya, memperjuangkan Islam, memperjuangkan kalimat Allah di muka bumi. Itu adalah sunnah Rasul. Ya. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasul adalah orang yang hidup dalam perjuangan, yaitu untuk memperjuangkan kalimat Allah di muka bumi ini, ya. Menolong Allah berarti menolong agama Allah, menolong ayat-ayat Allah, menolong firman-firman Allah supaya firman Allah itu tegak di muka bumi, tegak di dalam diri kita dan kepada orang lain. Ya, inilah misi para nabi dan rasul, dan inilah kita adalah pejuang-pejuang yang mengikuti perjuangan para nabi dan rasul. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Waktu, jadi waktu di dunia cuma sebentar, cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Sementara di akhirat itu waktunya adalah selama-lamanya, ya. Kholidin, kholidin. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang Khalidin, nanti akan abadi, abadi selama-lamanya, khalidin. Ya. Jadi orang yang kafir, ya, orang yang musyrik, ya, ya, itu akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata ampun, tidak ada tempat untuk keluar dari neraka. Tidak ada kesempatan lagi. Ya. Menderita, ya, menderita, ya, bersabar atau tidak bersabar tetap diazab oleh Allah. Nah, ini adalah peringatan keras, ya, kepada Anda, kepada kita, ya. Yang kalau Anda masih kafir, masih belum menjadi muslim, ya, maka ini buah ancaman yang luar biasa besarnya, ya. Ya. Kenapa Anda kafir? Karena Anda, ya, percaya kepada ceramah, omongan, dakwah, seruan yang diserukan oleh para pemuka-pemuka agama Anda. Ya. Padahal seruan dakwah itu, agama keyakinan itu adalah batil, salah. Menurut Allah. Ya. Ya. Dari mana bisa mengatakan salah? Ya, kita harus kita bandingkan dengan firman Allah. Firman Allah yang orisinal, yang asli, otentik, itu Al-Quranul Karim. Maka kita bandingkan keyakinan kita dengan ayat Al-Quran. Ya. Kita bandingkan. Maka kalau menyalahi ayat Al-Quran berarti salah keyakinan itu. Ya kan? Nah, ini jelas sekali. Kenapa? Karena mukjizat, ya, terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Dan itu bisa kita lihat. Kita bisa pelajari. Kita bisa telusuri. Kita bisa, ya, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi silahkan pelajari Al-Quran, ya, terjemahannya banyak sekali, ya. Jadi orang-orang kafir yang belum muslim silahkan membaca Al-Quran terjemahannya, ya, membaca Al-Quran terjemahannya, ya. Dengan membaca terjemahannya, insya Allah, ya, dan sungguh-sungguh Allah akan berikan hidayah. Karena apa? Karena jelas sekali Al-Quran itu adalah bahasa Arab tapi mudah dipahami oleh siapapun, ya. Ya. Jadi kalau Anda belum bisa bahasa Arab, belum memahami tentang Al-Quran, maka terjemahannya, ya, insya Allah, ya, itu adalah awal, awal yang mencukupi untuk, ya, Allah berikan hidayah, insya Allah. Masalahnya adalah Anda belum apa-apa sudah a priori, ya, sudah berpaling dari Al-Quran. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena doktrin agama Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, ya. Al-Quran itu bukan wahyu Allah tapi karangan Muhammad. Ini adalah salah besar, ya. Ya, statement yang salah besar, ya. Rasulullah Muhammad tidak pernah mengarang Al-Quran, ya. Al-Quran adalah wahyu Allah, ya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat dari sisi bahasanya, dari sisi kata-katanya, kalimatnya saja luar biasa Al-Quran itu, ya. Sementara Muhammad itu adalah ulul azmi, ya. Maaf, dia adalah ummi. Ummi, ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Dia adalah seperti masyarakat Arab waktu itu, ya, kebanyakan mereka tidak bisa membaca dan menulis. Ya, Muhammad adalah salah satunya. Gitu, ya. Jadi tidak mungkin Muhammad itu menulis mengarang Al-Qur'an. Apalagi kata-katanya firman-firman Al-Qur'an itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, penuh dengan kata-kata kesombongan, keagungan, ya. Ya, kesucian. Itu hanya dari Allah, enggak mungkin dari manusia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi contoh saja bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, ya, dari Allah, yaitu di dalam surat Toha, surat ke-40, ya, di dalam surat Toha, awal surat Toha, ya, ya, Allah berfirman sangat jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabli taubi syadidil iqab. Ditaul la ilaha illallah huwa ilahil masir. Ya. Maaf, ini surat Ghafir, surat ke-40, ya. Surat 40, surat Ghafir, ya. Jadi Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ya. Kitab ini, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, al-aziz dan al-alim, yang maha mengetahui, ya, maha mengetahui, ya, ya. Al-Quran menceritakan tentang fenomena jagat raya ini, ya, langit, ya, yang bersap-sap, ya, berlapis-lapis, ya, ya, kemudian lautan, daratan, ya, tempat-tempat yang jauh, di mana Muhammad sendiri, ya, ya, itu tidak mengetahui kecuali Allah beritahu, ya. Jadi Al-Quran ini jelas dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wa firid dambi wa qabri taubi syadidil iqab ditaur. La ilaha illahu ilahil masir. La ilaha illahu wa ilahil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya. Jadi Allah mengampuni dosa, menerima taubat. Ya, siapapun, selama Anda, ya, masih belum mati, belum dicabut rohnya, nyawanya, maka diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat, ya. Ya, taubat artinya di sini ada kembali kepada Allah, ya kan? Kembali beriman kepada Allah. Kalau Anda masih kafir, masih belum muslim, belum masuk Islam, belum beragama Islam, maka ya masih diberi kesempatan oleh Allah, ya. Sekarang ini di dunia ini untuk bertaubat kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah dengan masuk Islam, ya, mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, Maha Besar, ya, dan Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah. Dan jelas bukti-buktinya jelas sekali, ya. Nah, Allah, ya, yang mengampuni dosa, menerima taubat dan juga sangat keras siksanya, hukumannya nanti di neraka, ya, di akhirat. Yang memiliki karunia, Allah memiliki karunia besar kepada manusia di dunia ini dan di akhirat, apalagi di akhirat nanti. Ya. Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah, hanya kepadanya lah semua makhluk itu kembali. Kalau hanya kepadanya lah, kepada Allah lah, semua urusan itu kembali. Ya. Semua urusan itu kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hakim. Allah adalah, ya, yang Maha mengadili, ya. Hakim yang sejati, hakim yang mengetahui seluruh, ya, kehidupan, ya. Semua apa yang dilakukan oleh manusia, makhluknya, itu Allah Maha mengetahui. Dan nanti di akhirat itulah keadilan itu ditegakkan sepenuhnya. Nah, ini adalah konsep dasar peradilan yang kita tahu, gitu, ya. Manusia tidak tahu apa yang kita pikirkan di dalam hati, ya. Yang kita inginkan di dalam pikiran kita, yang kita selera-selera, niat-niat kita tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Maka, ya, peradilan manusia di dunia itu adalah peradilan yang, ya, adil dalam arti kata semu, ya, tidak seadil-adilnya. Yang benar-benar seadilnya nanti di akhirat. Banyak sekali orang yang dia telah berbuat dolim, berbuat kejahatan. Ya, dia menikmati hasil kejahatan itu, kedoliman itu, tapi dia di dunia tidak dihukum, tidak dipenjara. Bahkan dia terus menikmati kekayaan, kemewahan, kekuasaan, popularitas dan sebagainya. Sementara justru orang, ya, mereka yang sebenarnya itu korban keadilan, korban kejahatan, korban kezaliman, itu justru malah yang dipenjara. Kenapa? Karena dia adalah orang miskin, orang yang tidak memiliki kekuasaan, ya, sehingga dia dihukum. Justru dia yang dihukum menjadi terdakwa dan kemudian dipenjara menderita. Sampai dia mati. Sampai kedua-duanya mati. Baik yang dolim maupun yang didolimi. Ya, mati. Nah, keadilan di mana? Nanti di akhirat. Ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dan keadilan ditegakkan sepenuhnya. Maka kita yakin dengan keadilan Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa memberikan keadilan seadilnya. Bukan yang lainnya. Bukan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Yang disembah oleh manusia. Ya, Tuhan-Tuhan lainnya. Ya. Hanya Allah. Maka kita yakin bahwa Allah lah yang mampu mengurusi makhluknya dan hanya kepadanya lah semua urusan makhluknya itu dikembalikan. Ya. Ya. Maka Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, ya, kecuali orang-orang kafir, ya. Jadi orang yang ragu-ragu terhadap ayat Allah, orang-orang yang berpaling dari ayat Allah, tidak mau mempelajarinya, ya, itu tidak ada yang berpaling kecuali orang-orang kafir. Ya. Karena itu janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di negeri, di seluruh negeri, ya. Artinya apa? Fala yagururka taqalbu fil bilad. Jadi engkau Muhammad enggak usah tertipu, enggak usah silau, ya, dengan keberhasilan hidup mereka di dunia ini. Dalam arti materialistik hedonisme kehidupan di dunia ini, ya. Kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Mereka berbisnis lancar, ya. Mereka berbisnis, berusaha, bisnisnya bagus, karirnya menanjak bagus, ya. Itu, ya. Dan mereka menyangka bahwa mereka karena bisnisnya lancar, ya, usahanya bagus, karirnya menanjak bagus, maka dia menganggap bahwa Allah berkah, memberkahi hidupnya. Ya. Allah menyayangi dia, ya, maka hidupnya menjadi lancar, sukses. Ya. Bisnisnya, usahanya lancar, sukses. Ya. Kemudian karir jabatannya, pekerjaannya lancar, sukses. Dan dia menyangka bahwa Allah telah memberkahinya hidupnya. Dan nanti dia yakin bahwa di akhirat juga Allah akan memberikan keberkahan. Karena di dunia diberkahi, maka di akhirat juga diberkahi. Nah, ini adalah tipu daya setan. Ini adalah angan-angan kosong, ya, angan-angan kosong yang dihembuskan oleh iblis setan kepada manusia, kepada kita, dan kita menyangka kita hidup benar, diberkahi Allah dengan rezeki yang melimpah, kemudian kita menyangka nanti di akhirat juga akan hidup kita akan berkah. Nah, ini adalah, ya, ini adalah tipu daya setan iblis. Jangan sampai tertipu, ya. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati tentang perbandingan hidup di dunia dan di akhirat ini, ya. Allah juga berfirman, ya, di dalam surat Toha, ya. Surat Toha adalah surat ke-20, ya. Surat awal surat ke-20. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Surat Toha, surat ke-20, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7, ayat ke-8, ya. Toha, ya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, menjadi hidup susah, melainkan sebagai tazkirah, ila tazkirata lima yakhsha, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut menghadapi perhitungan dari Allah, takut kepada yaumil hisab, takut kepada siksa Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa. Jadi, tazkirah kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Allah. Tanzila mimman khalaqal arda wa samawatil ula. Yang diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ya. Bumi dan langit yang tinggi. Ya. Jadi, Allah yang menciptakan bumi, ya, ini, ya, tempat tinggal kita sekarang ini, dan langit. Langit yang tinggi, ya. Berapa besar luasnya langit? Maka perbandingannya adalah, ya, bintang-bintang yang kita saksikan sekarang ini di langit itu adalah langit pertama, jadi, ya, bintang-bintang. Dan matahari yang besarnya itu, ya, dibandingkan bumi ini sangat, ya, besarnya beratus-ratus, beribu-ribu lipat, ya, daripada bumi ini, matahari. Ternyata matahari itu adalah bintang kecil di galaksi, ya, Bima Sakti, ya, galaksi Bima Sakti, ya, di mana galaksi Bima Sakti itu, ya, isinya banyak sekali planet dan bintang-bintang, jumlahnya berjuta-juta bintang-bintang, ya, bintang besar, ya, ada bintang yang besarnya itu beribu-ribu berjuta-juta kali daripada bintang matahari. Ada di galaksi Bima Sakti. Dan semua bintang ini masih ada di langit yang pertama. Nah, di atas langit yang pertama ada langit kedua. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu ibaratnya adalah 500 tahun perjalanan ya burung yang paling cepat terbangnya. 500 tahun perjalanan dari langit pertama langit kedua jaraknya. Jadi langit kedua jauh lebih luas lagi. Kemudian di atas langit kedua ada langit ketiga. Di atasnya langit ada langit keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh. Jadi langit ketujuh itu jauh sekali. Nah, di ujung langit yang ketujuh ini ada Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Rasulullah dulu ya perjalanan Mi'raj ditemani oleh Malaikat Jibril ya. Pada malam perjalanan Mi'raj naik ke langit ketujuh ya. Di Sidratul Muntaha ya. Nah, di atas langit ketujuh itu ada kursi Allah ya, kursi Allah ya. Kemudian di atas kursi Allah ada Arsy Allah ya, singgasana Allah yang besarnya luar biasa. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah ya, dengan Arsy Allah adalah juga 500 tahun perjalanan ya, dengan kecepatan ya, kecepatan pesawat terbang yang paling cepat sekalipun ya. Ya, Allah Akbar. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya. Allah singgasana Allah dan di atas Arsy ya. Sebagaimana yang kami bacakan ya. Jadi Allah ya, Al-Quran ini diturunkan kepada oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas Arsy ya, di atas Arsy Allah ya. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Nah, dalam bahasa Arab ya, ini adalah kata-kata yang sangat sombong, sangat takabur ya. Miliknya lah segala yang ada di langit, ada yang di bumi, dan semua di antara keduanya, yang di bawah bumi, yang semuanya ya. Ini adalah kesombongan luar biasa. Dan ini kata-kata ini tidak mungkin dikarang oleh Muhammad ya. Muhammad apa? Muhammad adalah manusia biasa ya. Muhammad Rasulullah adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan penglihatan dan pendengaran, dan dia juga makan seperti manusia ya. Dia ya hidupnya juga terbatas, lahirnya mungkin mati ya. Manusia biasa. Muhammad adalah hamba Allah ya, manusia biasa. Dia adalah nabi dan rasulnya ya. Ya. Ya. Dia adalah kekasih Allah ya, tapi dia tetap manusia biasa ya. Jadi yang memiliki kekuasaan langit dan bumi adalah hanya Allah ya. Bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, bukan Muhammad ya. Ya. Nah, ini maka jika engkau mengeraskan ucapanmu ya, sungguh dia juga mengetahui semua rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi Allah Maha mengetahui semuanya, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Ya, banyak manusia ya yang ucapannya manis ya, manis-manis, indah, muluk-muluk, bagus ya, terasa menyenangkan, tapi hatinya ya, hatinya itu sangat kotor ya, penuh dengan kedengkian ya, penuh dengan penipuan ya. Banyak orang yang menjadi penipu dalam dagang ya, dalam urusan bisnis ya, dalam urusan karir ya. Dia secara fisik ya, dari raut wajahnya adalah orang yang murah senyum ya, tutur katanya manis, halus, lembut ya kan, menyenangkan, tetapi dia adalah hatinya kotor, hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kedustaan ya, penuh dengan pengkhianatan ya. Dan dia banyak, sudah banyak orang yang ditipu oleh dia ya, dalam urusan bisnis, dalam urusan pekerjaan ya. Nah, inilah ya, manusia mudah ditipu ya, tapi Allah ya mengetahui semua ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Dan Muhammad tidak mengetahui ya apa yang tersembunyi di dalam hati manusia ya. Ya, Muhammad Rasulullah itu tidak mengetahui isi hati manusia ya. Yang mengetahui isi hati manusia hanya Allah ya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penting sekali ya. Kita beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan selain Dia, dan yang mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, nah, Ketika ayat ini dibacakan oleh Fatimah. Fatimah adalah adik kandung daripada Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab masih kafir, ya, masih musyrik, ya. Dan dia ingin membunuh Muhammad, ya, Rasulullah, ya. Tapi dia datang dulu ke rumah adiknya Fatimah yang waktu itu sudah muslim, sudah mukmin, ya kan. Nah, waktu itu Fatimah dengan suaminya, ya, Zaid, ya. Ya. Ya. Suaminya, ya. Aras, ya, maaf, Aras, ya. Itu, ya, sedang membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Thoha ini. Ya, surat Thoha ini diturunkan Allah di Mekah, ya. Nah. Dan ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an surat Thoha ini, ya, maka kemudian Umar langsung tergetar. Kenapa? Karena surat Thoha ini, ya, awal surat Thoha ini kata-katanya sangat sombong, sangat takabur, ya, penuh dengan keagungan, penuh dengan kebesaran. Dan kata-kata ini tidak mungkin, ya, berasal dari manusia. Pasti dia dari zat yang maha agung, yang maha sombong, yang maha besar, yang maha tinggi, maha suci. Dan itu adalah Allah. Ya. Maka ketika Umar kemudian minta supaya dibacakan lagi ayat Thoha ini, ya, ayat Thoha ini, maka dia kemudian yakin bahwa ini adalah kebenaran, ya, bahwa ternyata Muhammad ini adalah betul-betul Rasul Allah. Maka kemudian dia, ya, minta diantar kepada Rasulullah dan dia ingin masuk Islam, ya. Maka kemudian Umar masuk Islam, ya. Karena apa? Karena surat Thoha ini, karena kebenaran dalam surat Thoha ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Walillah hamd. Dan kita mencatat dalam sejarah bahwa Islam, ya, itu kemudian berkembang, ya. Karena masuk Islamnya Umar, ya. Umar bin Khattab. Nah, ini sesuai dengan doa Rasulullah juga supaya menguatkan Islam dengan Islamnya salah satu, ya, tokoh Mekah, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal. Nah, ternyata Allah beri hidayah kepada Umar bin Khattab, ya, dengan ini surat Thoha ini, ya. Nah, sementara Abu Jahal sendiri itu tetap dalam kafiran dan dia mati dalam kekafiran. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi luasnya langit ini luas sekali, ya. Dan akhirat itu, ya, surga yang disediakan Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu adalah seluas langit dan bumi, ya. Jadi dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Kita bisa bandingkan, ya, Allah memberikan, sebenarnya Allah memberikan gambaran yang jelas, ya. Luasnya luasnya akhirat itu, ya. Jadi kita dulu, ya, kita dulu itu dalam alam roh. Alam roh berarti tidak punya bentuk, ya, tidak ada bentuk, tidak ada ukurannya, ya. Walaupun 1 milimeter pun, ya, persegi tidak ada ukurannya, ya, karena tidak berbentuk. Itu alam roh. Kemudian bandingkan besarnya alam roh dengan alam kandungan, ya, sesuatu yang tidak ada bentuknya dengan alam kandungan yang ada bentuknya. Ya, walaupun alam kandungan kalau diukur mungkin sekitar 30 cm persegi. 900 meter persegi. Ya. 900 cm persegi, ya kan? Alam kandungan kita sekitar itulah, ya. Nah, kemudian bandingkan alam kandungan dengan alam dunia ini, ya. Besar sekali, kan? Itu. Ya. Dunia ini besar sekali dibandingkan dengan alam kandungan, ya kan? Nah, nanti di akhirat, ya, kita bisa bandingkan ibaratnya kalau dunia ini seperti alam kandungan, sementara di akhirat itu seperti dunia ini, ya. Jadi besarnya akhirat itu, ya, itu perbandingannya seperti perbandingan antara, ya, dunia dengan kandungan, ya. Dunia ini adalah alam kandungan, sementara akhirat adalah alam dunia ini sendiri, ya. Jadi susah diukur besarnya luasnya alam akhirat nanti. Nah, itulah yang disediakan Allah bagi kita, ya. Kalau misalkan kita di neraka, ya, maka luasnya, dalamnya neraka itu juga luas sekali, ya. Sementara surga juga luas sekali, ya. Luar biasa besar luasnya. Jadi, maka dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Di dunia ini katakanlah 100 tahun hidup, 70 tahun hidup. Dibagi dengan lambda. Lambda itu adalah tak terhingga, ya, tak terhingga. Maka tak terhingga berarti triliunan kali triliunan kali triliunan dipangkatkan lagi, ya, dipangkatkan lagi triliunan, ya, itu maka itu tak terhingga. maka 70 tahun tidak ada apa-apanya. Ya. Maka dunia ini dibandingkan akhirat, dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka inilah ya, maka inilah misi utama ya para nabi dan rasul itu adalah bagaimana menyeru manusia supaya selamat di akhirat yang selama-lamanya itu ya. Ya. Dan mereka tidak membangun dunia ya. Para nabi dan rasul tidak membangun gedung-gedung ya, rumah-rumah yang megah ya. Tidak ya. Para nabi dan rasul tidak membangun istana-istana yang megah, tidak ya. Para nabi dan rasul adalah tugasnya adalah menyeru manusia supaya selamat di akhirat nanti, selamat dari siksa api neraka yang sangat pedih selama-lamanya, dan supaya masuk surga selama-lamanya. Ya, inilah ya misi utama perjuangan hidup yang sejati. Ya. Jadi luasnya akhirat itu luar biasa. Sementara dunia ini ya segini aja gitu ya. Nah, yang segini saja itu aja. Nah, makanya jangan sampai kita fokus hanya untuk dunia. Ya, ini berbahaya ya. Kemudian kita juga bisa membandingkan luasnya dunia ini dengan akhirat. Dunia ini seperti sebutir pasir kecil, ya. Sebutir pasir kecil di tengah belantara padang pasir yang luas tak bertepi. Ya. Nah, dunia ini seperti satu butir pasir kecil, sementara akhirat adalah seperti padang pasir luas nan jauh nan luas tak bertepi. Nah, itulah akhirat, ya. Jangan sampai kita korbankan akhirat untuk dunia. Ya. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita untuk dunia. Kita hanya sibuk untuk urusan dunia, yang malam ya, pikiran waktu tenaga kita habiskan untuk mengejar dunia ini, mengejar kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Sementara akhirat justru tempat tinggal kita yang sejati, kehidupan sejati itu kita lupakan. Ketika nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya, itu disiksa Allah selama-lamanya di neraka, ya. Allah tidak zalim kepada mereka. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan peringatan, ya. Sudah memberikan peringatan berulang-ulang kali, berkali-kali ya, dengan peringatan yang keras yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti perjuangan para nabi dan rasul. Tapi mereka budek, ya. Mereka tetap berpaling, ya. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan itu dan tetap ya, mengikuti pola hidup yang lama, pola kebiasaan yang lama, yaitu pola hidup yang diwarisi oleh orang-orang tua mereka, oleh keluarga besar mereka, oleh suku mereka, oleh bangsa mereka, oleh kelompok hidup kelompok mereka, oleh organisasi mereka. Nah ini, ya. Dan mereka tidak mau, ya, kembali kepada Allah, kembali kepada ayat atau Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan kembali kepada contoh ya pola hidup jalan hidup yang dicontohkan para nabi dan rasul ya rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini jadi Allah ya membiarkan orang-orang kafir ya orang-orang non muslim yang belum masuk Islam ya siapapun dia itu terombang-ambing dalam dosa durhaka kemaksiatan ya dalam kekafiran Allah biarkan dalam kekafirannya kemunafikannya ya biarkan Allah biarkan mereka menikmati dunia ini ya bergembira ria bersenang-senang makan enak hidup enak ya sejahtera makmur dibiarkan Allah seperti itu supaya apa supaya nanti di akhirat Allah memiliki alasan yang lebih kuat lagi untuk mengadab mereka. Nah ya ini penting sekali pelajaran bagi siapapun kita yang pola hidupnya masih hedonisme, masih pola hidupnya ingin bersenang-senang terus, ingin enak, ya, senang, ya. Takut nggak mau menderita, nggak mau hidup susah, ya, nggak mau rugi, ya. Nah ini, ya, dalam hal duniawi, ya, nggak mau rugi dalam hal duniawi, ya, pekerjaan, karir, jabatan, ya kan, harta, ya kan, nggak mau rugi. Nah ini adalah pola hidup yang salah, ya, pola hidup yang berbahaya, ya. Jangan sampai ya diikuti ya. Nah, maka kita harus berubah ya. Kita harus berubah. Nah, saudaraku yang budiman tercerah. Saudaraku yang budiman Tuhan tercerdas, kenapa kita tidak mau berubah? Sebenarnya kalau kita berubah, kembali kepada Allah, masuk Islam, apa ruginya kita? Kita sebenarnya enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Loh, modal kita hidup di dunia ini apa sih sebenarnya? Ya, coba kita renungkan. Kita hidup di dunia ini ya, modalnya apa sih? Ya, kita nggak punya modal apa-apa, ya kan? Kita lahir di dunia modalnya apa? Kita nggak memiliki baju, nggak memiliki makanan, ya kan? Ya. Kita nggak memiliki rumah, kita nggak memiliki jabatan, nggak memiliki harta, ya kan? Kita nggak memiliki popularitas, nggak memiliki status sosial, ya. Kita lahir di dunia, ya udah, ya seperti kita lahir bayi yang tidak memiliki apa-apa. Modal kita cuma bisa nangis, bisa merengek, ya. Kemudian Allah berikan rezeki, ya kan, dengan makanan, dengan minuman, ya, dengan fasilitas, ya, yang Allah sediakan lewat orang tua kita, oleh lewat sanak family kita. Dan orang tua sanak family kita juga dulu seperti itu, sama, ya. Ya, mereka juga lahir di dunia ini, ya, tidak memiliki modalitas apa-apa. Bahkan mata, telinga, ya, kaki, tangan kita pun, ya, itu Allah berikan kepada kita. Kita tidak repot-repot menyusun, mendesain tangan telinga kita, wajah kita, dan sebagainya. Jadi semua adalah given, diberikan oleh Allah, ya, sebagai modal kita untuk apa? Ya, untuk mencari ridha Allah, untuk beriman kepada Allah dengan benar, ya. Nah, nanti ketika kita mati pun kita tidak membawa apa-apa, kan? Coba, ya. Tidak ada orang mati membawa hartanya, tidak ada orang yang mati membawa sanak familinya. Tidak ada orang yang mati, ya, status sosialnya dibawa. Ya, setelah mati ya udah mati, selesai, ya. Habis semua harta bendanya, ya, tidak ditinggalkan, maksud saya, ya, maka harta bendanya diwarisi oleh sanak familinya. Kemudian status sosialnya ya udah ditinggalkan, tidak dibawa dalam mati, ya. Ya, kalau sudah mayat, ya. Ya. Nah, yang dibawa apa? Yang dibawa adalah keimanan dia, keyakinan dia, ya. Amal ibadah dia, amal soleh dia. Nah, itu yang dibawa, ya, perbuatan dia, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, tujuan hidup dia, itulah yang dibawa, ya, komitmen hidup dia, itulah yang dibawa, keyakinan dia, itulah yang dibawa. Ya. Sementara yang materialistik, ya, yang kebendaan, ya, itu ditinggalkan semua. Ya. Maka jangan sampai kita, ya, tujuan hidup kita kebendaan, ya, materialistik, ya, jangan sampai, ya. Kita hanya untuk mencari fasilitas hidup materialistik. Nah, ini bahaya, salah, ya. Kenapa? Karena semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap Allah, ya kan? Apakah Allah ridho kepada kita? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, ya. Ya. Jadi, kita modalitas kita itu adalah nol dan kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi nol, artinya dalam kondisi kita tidak membawa apa-apa dalam kebendaan, dalam bidang kebendaan. Yang kita bawa adalah amal-amal kita, ya, keyakinan kita, ya, keimanan kita, ya. Apakah kita iman benar kepada Allah atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya. Amal kita diterima Allah atau tidak itu juga menjadi pertanyaan. Nah, ini yang penting sekali, jangan sampai, ya, kita mati dalam kondisi mengaku beriman, ya, banyak membawa bekal amal soleh, tapi ternyata oleh Allah ditolak nanti di alam kubur di hari akhir. Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai. Kenapa? Karena kita imannya salah. Kenapa iman salah? Karena kita tidak sesuai dengan iman yang benar yang diturunkan Allah dalam Al-Quranul Karim, ya. Ayat-ayat Allah yang otentik. Seperti itu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, inilah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Rum, surat ke-30, ya. Di dalam surat ke-30 ayat 30, ya. Surat ke-30 ayat 30, surat Rum, ya. Allah firman, ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Fitrati lati fatorna si alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ya. Maka, ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, ya. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan kalau Allah memerintahkan Muhammad, itu berarti juga Allah memerintahkan kepada umat Muhammad, ya, manusia semuanya, ya, termasuk kita. Ya. Itu maknanya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Muhammad, ya, fakim wajhaka lidina hanifa, maka itu juga perintah itu berlaku juga untuk kita. Karena kita, ya, adalah pengikut Muhammad. Kita adalah orang yang beriman kepada Muhammad. Maka kita mengikuti apapun yang diperintahkan Allah kepada Muhammad. Nah, ini makna dasarnya ya. Faqim wajhaka lidinnya hanifah ya. Maka hadapkanlah wajahmu ya dengan sungguh-sungguh kepada ad-dini hanifah, din yang hanif ya, din yang hanif ya. Din yang lurus ya. Din yang hanif ini adalah sebagaimana agama Ibrahim alaihissalam ya. Jadi agama Ibrahim adalah ad-dinin hanif ya. Din yang hanif. Ini sebagaimana pertanyaan orang-orang Yahudi dulu di Madinah kepada Rasulullah Muhammad. Wahai Muhammad, sebenarnya agama yang kamu bawa itu agama apa? Maka Rasulullah menjawab, agama yang kami bawa adalah din yang hanif. Agama yang hanif, yaitu agama yang dibawa juga oleh Nabi sebelumnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Tapi, orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, ya, oh Ibrahim itu adalah agamanya Yahudi. Ya, ya, agamanya Yahudi. Nah, maka kamu kalau mau ngikutin agama Ibrahim, ya ngikutin agama kami, agama Yahudi. Ya. Maka kemudian turunlah wahyu Allah yang menerangkan bahwa Ibrahim itu bukan beragama Yahudi atau Nasrani. Tapi dia adalah agama yang hanif, yang lurus. Apa ciri khas? Ya, ciri khas agama yang hanif yaitu La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, la syarikalah. Ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak. Ya, Allah adalah laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, tidak sama dengan apapun makhluknya. Ya, Allah adalah zat yang maha suci. Allah yang maha tunggal. Ya. Jadi, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan. Ya. Tidak ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maka kita diperintahkan untuk menyembah semata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada yang lainnya, tidak memuja, tidak mempersembahkan hidup dan kehidupan kepada selain Allah. Kita diperintahkan hanya menyembah, hanya menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup sesungguhnya hidupku, ibadahku ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Rob semesta alam, Rob seluruh kehidupan. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu sesuai dengan fitrah Allah, ya, yang Allah dengannya yang disebabkan itulah Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, itulah sunatullah. Ya. Maka itulah agama yang lurus, dzalika dinul qayyim. Ya, itulah agama din, agama jalan hidup yang lurus. Maka tetapi walakin aksoruna silayang amun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Kenapa? Karena manusia, kebanyakan manusia itu berpaling dari jalan yang benar. Kenapa mereka berpaling? Karena mereka orientasinya duniawi, hidup duniawi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih percaya kepada tokoh-tokoh ya, dari golongan manusia. Ya, pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, ya, tokoh-tokoh bisnisnya, tokoh-tokoh agama mereka daripada Allah. Maka penting sekali kita ya, percaya hanya kepada Allah, ya kan? Nah, nanti dalam turunan percaya kepada Allah itu adalah percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada malaikatnya, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, ya kan, yang masih original ya. Zabur, Injil, Taurat, ya, dan sebagainya, ya, nah, termasuk Al-Quranul Karim. Ya. Nah, kemudian percaya kepada para Nabi dan Rasul semuanya, ya, karena para Nabi dan Rasul itu adalah diutusan Allah yang Maha Esa. Kemudian percaya kepada hari kiamat, ya, hari berbangkit, ya, hari pembalasan. Percaya kepada qada dan qadar, ya, ketentuan Allah baik yang baik maupun yang buruk. Itu semuanya dari Allah sebagai ujian bagi kita. Apakah kita beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sabar, atau kita mengeluh, tidak bersyukur, dan kita kufur. Ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nah, ini ujian. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Nah. Jadi, saudaraku yang budiman dan cerdas, maka kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan ad-dinul fitrah. Ya. Dinul fitrah, ya, din yang fitrah, yaitu kita lahir di dunia ini dalam kondisi fitrah, ya, fitrah itu kita apa? Yaitu mengesakan Allah, ya. mengesakan Allah, ya. Jadi fitrah manusia itu adalah mengakui bahwa Allah itu hanya esa, Allah itu esa tunggal. Jadi fitrah manusia seperti itu. Tapi ya orang tuanya lah, lingkungan keluarganya lah yang membuat dia itu kemudian ya menuhankan tuhan-tuhan selain Allah, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Sang Buddha, Tuhan yang dipuja, ya, yang dipuji, kemudian Tuhan dewa ini, dewa itu. Nah, itu. Ya itulah, karena apa? Keluarga, lingkungan, masyarakat sekitarnya yang membuat mereka itu ingkar, kafir. Tapi ya, tapi Allah berikan kesempatan kepada manusia ini yang masih hidup untuk kembali kepada agama fitrah, yaitu agama Islam, yaitu la ilaha illallah. Karena hanya Islamlah satu-satunya agama di dunia ini yang konsisten dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara agama yang lain itu sudah bergeser dari konsep dasar ini. Nah, sementara para nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul itu diutus dengan konsep dasar yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya, hanya mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada yang lainnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.